بسم الله الرحمن الرحيم. Saking sayangnya Allah, berlakulah sifat rahmannya di muka bumi bagi semua hamba. Apa di antara sifat rahmannya? Allah menginginkan semua hamba ketika pulang menghadap Allah, terhapuslah sifat-sifat buruknya, kembali kepada Allah seperti ia datang dalam keadaan sucinya. Fitrah. Maka Allah menginginkan hilang sifat-sifat buruk itu. Maksiat-maksiat itu. Ayo, tepikan. Asalnya diperintahkan dengan ibadah. Supaya dengan ibadah itu sifat buruknya hilang. Maaf, ketika Anda diminta sholat, sholat bagi Anda di takwa. Apa faedah sholat? Untuk menekan nafsu. Quran surah 29 ayat ke-6, ayat ke-45. Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi ketika Anda sholat, supaya fahsya munkarnya itu dihilangkan. Nafsu. Tapi ada orang susah sholat, susah macam-macam, jauh dari Allah. Maka apa cara cepatnya untuk menyembelih nafsunya? Saking sayangnya Allah berlaku sifat rahmannya. Jangan sampai pulang sebelum engkau berada dalam keadaan baik. Saya mau tunjukkan sebelum kesini. Anda kenal Fir'aun? Dua. Kenal Fir'aun, luar biasa. Ya. Syam. Luar biasa. Di Harau, kenal Abdurrahman bin Auf. Bukit Tinggi kemarin, kenal Utsman bin Affan. Di sini, Fir'aun. Luar biasa. Kenal di mana, Mas? Taib. Fir'aun itu jahatnya tak terlukiskan. Dia mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Hobinya bunuh orang. Yudhabbihuna abna'akum. Bunuhnya lagi gorok-gorok begini. Quran surah kedua ayat 49. Jadi kalau sekali sembeli itu zabaha. Zabaha, zibha. Sekali. Tapi kalau berkali-kali, zabaha yudhabbih. Begini. Lihat. Karena Allah punya sifat rahman, dengan keadilannya berlaku untuk semua kalangan. Maka sebelum nyawa Fir'aun sampai di kerongkongan, berlakulah sifat rahman itu. Diberikan oleh Allah petunjuk untuk kembali. Langsung dua nabi dikirim sekaligus. Dua nabi untuk satu orang. Kita sampai sekarang nabinya cuma satu, gak pernah lihat lagi. Ini dua orang. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang. Tagha itu, maaf, penyimpangan dengan kedudukan. Jadi kalau ada yang menyimpang dengan kedudukannya disebut dengan tagha. Jadi kalau ada seorang orang merasa punya kedudukan, pengen ikutan menyimpang, sampaikan, Anda terlambat. Ketinggalan, Fir'aun sudah duluan, dan lebih hebat dibandingkan dengan Anda. Bala tentaranya, segalanya dia ada, dan mengaku Tuhan lagi. Anda ngaku Nabi aja enggak. Pengen ikutan menyimpang, Anda telat. Kalau penyimpangannya dengan harta, disebut bagho namanya. Makanya Korun ketika menyimpang disebut dengan bagho. Quran surah ke-28 ayat 76. Inna koruna kana min qaumi Musa fabagho alaihim. Sombong dengan hartanya, bagho. Nah ini dua orang ini, maaf ya, penguasa zalim berteman dengan, ini yang paling bahaya, pengusaha yang lalim. Ketemu dua-duanya, hitam keadaannya. Tapi Allah menerapkan hukumnya. Korun diberi petunjuk, kemudian Fir'aun diberi petunjuk. Musa, Harun pergi kepada Fir'aun, dia sudah mulai menyimpang. Hebatnya, ayat 44-nya. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Katakan kepadanya dengan lembut ya. Mungkin dengan kelembutan itu dia bisa sadar. Ikhwah sekalian maaf ya, teman-teman asatidz yang pendakwah dan sebagainya, ini manhaj dakwah kita. Dakwah Quran itu mencinta bukan mencela, merangkul bukan memukul. Jadi kalau Anda belajar pada seseorang yang mengajarkan Anda sering mencela, ada yang salah dalam pelajarannya. Anda bisa kebayang gak? Bayangkan Musa dan Harun, Nabi Musanya Rasul, dekat dengan Allah, solehnya luar biasa, diperintahkan berdakwah kepada orang yang mengaku Tuhan, hobinya bunuh orang, namanya Fir'aun, masih dibindahkan untuk berkata-kata yang lembut. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, tidak sesoleh Harun, tidak sebaik Musa, gak ada jaminan surga, Anda berdakwah kepada makhluk yang bukan Fir'aun, kenapa Anda kasar? Teman Anda itu bukan Fir'aun, tidak pernah mengaku Tuhan. Kenapa tidak ada kalimat kebaikan di lisan Anda? Ada yang salah dalam hal yang telah Allah tetapkan pada diri Anda. Kembalikan. Jadi ketika Allah sayang kepada hambanya, Allah menginginkan semua berubah. Fir'aun saja yang mengaku Tuhan, banyak bunuh orang, diberikan hidayah. Apalagi antum yang gak pernah bunuh orang. Siapa di antara Anda yang pernah bunuh satu orang sampai hari ini? Angkat tangan. Saya minta polisi di luar untuk langsung bawa. Ayo. Makanya muncul hukum umum di Quran surah ke-29 ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau mengambil hidayah dari kami, berjuang untuk berubah, kami akan tunjukkan jalan-jalan perubahan pada dirinya. Apa salah satunya? Allah ingin perubahan dengan cepat. Muncullah Idul Adha setahun sekali. Karena tiap hari dengan azan, ke telinga belum nyambung. Ke mata belum nyambung melihat orang sholat. Yang lainnya belum nyambung. Seketika langsung disiarkan semuka bumi. Kalau semuka bumi mengetahuinya, syiarnya ada di mana-mana. Setiap orang, bukan satu dua orang sekarang, ke masjid bahkan ke lapangan, banyak semua keluar. Potong hewan, disampaikan nilai sembelihannya, diajarkan kita tentang ketakwaannya. Masya Allah, setahun sekali Allah menginginkan lewat Idul Adha. Proses penyembelihan hewan. Yang penting bukan hewannya. Dalam penyembelihan itu ada sesuatu yang Allah ingin tunjukkan kepada kita. Anda harus introspeksi diri dulu. Sampai hari ini jangan-jangan sifat hewan Anda lebih dominan dibandingkan hewan yang dipotong. Nanti kita tunjukkan kalau Idul Adha-nya benar dengan dipotongnya hewan yang disembelih itu, maka dipotonglah sifat-sifat hewan yang selama ini melekat pada dirinya dan berbuat maksiat. Itu asalnya. Tapi sayang, tidak setiap orang yang mendapatkan Idul Adha, bahkan sampai potong hewan, justru tidak keluar dari sifat hewaninya. Yang ada sebagian bahkan meningkat sifat hewannya. Hati-hati.